Pernahkah Anda membangun sesuatu yang indah? Anda menghabiskan waktu berjam-jam. Berhari-hari bahkan. Nah, ya berhari-hari, merangkai setiap detail arsitekturnya dengan sangat sempurna, lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan merusaknya begitu saja dalam hitungan detik. Rasanya pasti sangat... sangat membuat frustrasi pastinya. Bener banget. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, coba bayangkan perasaan hancur itu. Karena itulah realitas yang terjadi setiap hari di dunia digital kita saat ini. Ribuan sistem perangkat lunak yang dibangun susah payah oleh para engineer brilian, ditembus dan dihancurkan. Dan ironisnya, sebagian besar sistem ini runtuh bukan karena diserang peretas jenius dengan teknologi dari masa depan, kan? Tepat. Mereka runtuh karena kelalaian fundamental. Kita bicara soal input yang tidak divalidasi, kunci rahasia yang nggak sengaja tertinggal di kode, atau ya sekedar salah konfigurasi aja. Aha. Hari ini, dalam sesi eksplorasi mendalam kita, kita mengambil sumber dari sebuah dokumen yang sangat membuka mata, yaitu bab 31 dari Application Security Fundamentals and Modern Threat Mitigation. Dan misi kita di sini bukan untuk bikin Anda paranoid setiap kali mau commit kode ya. Iya, bukan itu tujuannya. Misi kita adalah membangun kesadaran bahwa keamanan itu adalah bagian yang benar-benar esensial dari keahlian teknis Anda. Kalau kita melihat fondasi dari seluruh materi ini, ada satu filosofi utama yang harus diadopsi oleh setiap tim pengembang. Keamanan itu bukan sebuah fitur. Bukan fitur yang bisa di-add-on gitu ya? Sama sekali bukan. Anda nggak bisa membangun sebuah gedung pencakar langit yang fondasi besinya udah berkarat dan retak, lalu di akhir proyek Anda mencoba memperbaikinya cuma dengan... menempelkan satpam di pintu depan? Nah, iya. Atau mengoleskan cat baru. Itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah inti. Keamanan adalah fondasi arsitektur itu sendiri. Ia harus udah dipikirkan dan tertanam dalam setiap lapisan sistem sejak hari pertama. Mulai dari skema database, logika API, sampai ke antarmuka pengguna di front-end. Oke, mari kita bedah ini, karena sumber kita memaparkan beberapa studi kasus nyata yang jujur aja bacanya tuh kayak lagi baca naskah film horor buat developer. Memang mengerikan sih kalau dilihat dampaknya. Banget, dan ini kejadian sungguhan loh. Kasus pertama, sebut saja kasus A. Ada startup e-commerce yang pertumbuhannya lagi gila-gilaan, tiba-tiba 2 juta data pengguna, nama dan email, bocor dan dijual di forum gelap. Cuma gara-gara fitur pencarian kan? Iya, fitur pencarian produk yang kelihatannya sepele banget. Karena dikejar tenggat waktu rilis, developernya memutuskan pakai metode string concatenation atau penggabungan teks biasa buat bikin query SQL. Bukannya pakai metode yang aman. Benar, pola pikirnya klasik banget kayak... cepat rilis dulu fiturnya, urusan security belakangan. Masalah dari pola pikir belakangan itu adalah, momen itu biasanya datang ketika semuanya udah terlambat. Udah keburu bocor ya. Tepat. Penggabungan string untuk query database itu ibarat resep paling cepat menuju bencana, karena Anda pada dasarnya mengizinkan input pengguna langsung dieksekusi sebagai perintah oleh database. Masuk akal banget. Terus kita lanjut ke kasus B. Ini ada aplikasi fintech, ada fitur transfer uang. Reputasinya hancur lebur dalam 2 hari karena diserang ribuan bot yang mencoba masuk pakai metode credential stuffing. Ah, serangan bot otomatis. Iya. Jadi bot ini masukin ribuan kombinasi username dan password hasil curian dari situs lain secara otomatis. Karena aplikasi ini nggak punya rate limiting. Nggak ada pembatasan gagal login. Bener, nggak ada pembatasan berapa kali orang boleh gagal login. Dan nggak ada notifikasi kalau ada aktivitas mencurigakan. Ujung-ujungnya, banyak pengguna yang uangnya terkuras habis. Credential stuffing ini sangat mengandalkan asumsi bahwa pengguna memakai password yang sama di berbagai platform. Kalau sistem Anda mengizinkan satu IP address mencoba login 10.000 kali dalam semenit tanpa diblokir, itu udah kelewatan sih. Iya, itu bukan salah penggunanya lagi. Itu murni kelalaian desain sistem. Terus ada kasus C, ini yang bikin saya geleng-geleng kepala pas baca. Ada engineer muda mau deploy cepet. Dia nggak sengaja masukin access key dan secret key AWS langsung ke dalam source code. Lalu dipush ke GitHub. Iya, dipush ke GitHub. Masalahnya, repositorinya disetel ke publik. Dalam waktu cuma 10 menit, sebuah bot otomatis nemuin kredensial itu dan langsung pakai akun AWS perusahaannya buat nambang kripto. Dan tagihannya langsung membengkak. Tahu-tahu muncul tagihan $50.000. Cuma dalam 10 menit. Dan terakhir, kasus D. Jutaan data pasien rumah sakit terekspos di pencarian Google. Ini pasti soal cloud storage. Benar banget. Cuma gara-gara misconfigured S3 bucket di AWS. Data rekam medis, alamat, semuanya terbuka buat publik karena ada yang salah setting izin folder. Denda jutaan dolar melayang. Yang menarik di sini adalah, dari keempat kasus mengerikan yang baru aja Anda ceritakan, gak ada satupun yang melibatkan teknik peretasan super canggih. Gak ada ya, hacker ala film Hollywood gitu? Sama sekali gak ada. Gak ada yang membobol enkripsi tingkat militer atau melakukan bypass firewall dengan teknik yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Semuanya bermuara pada kegagalan operasional dasar. Kayak validasi input yang diabaikan tadi. Betul. Validasi input yang diabaikan, rate limiting yang tidak diimplementasi, manajemen rahasia yang ceroboh di GitHub, dan salah klik pengaturan di cloud storage. Berarti ini masalah mindset ya? Sangat. Disinilah banyak engineer terjebak dalam ilusi. Ada asumsi berbahaya bahwa kalau kodenya jalan sesuai fungsi, berarti kodenya aman. Ah, it works disamakan dengan it's secure. Tepat sekali. Padahal, kode yang lolos semua unit test dan berjalan mulus di local environment Anda belum tentu punya pertahanan saat dilepas ke alam liar. Permukaan serangan di arsitektur modern itu sangat luas. Mencakup browser pengguna juga ya? Iya. Browser pengguna, third-party API, bahkan pipeline CI/CD itu sendiri bisa jadi celah. Wah, menganggap berjalan sama dengan aman itu ilusi yang mahal banget ya nyatanya. Sangat mahal. Ngomong-ngomong soal mahal, di dokumen ini ada statistik menarik soal beban biaya kalau kita telat nanganin security. Istilahnya cost of late security fix. Ini metrik yang sangat penting untuk dipahami. Benar. Jadi kalau Anda nemuin celah keamanan di tahap desain, biayanya ibaratnya cuma $1. Kenapa? Karena Anda cuma perlu ngubah diagram atau dokumen arsitektur. Sangat murah dan cepat. Tapi kalau celahnya baru diperbaiki pas kode lagi ditulis, biayanya naik jadi $10. Terus pas tahap testing, melonjak jadi $100. Dan kalau sampai lolos ke production? Nah, kalau celah itu baru ketahuan pas sistem udah live di production. Biayanya bisa di atas $10,000. Belum lagi kalau udah kejadian kebocoran data kayak kasus tadi. Kerugiannya udah nggak bisa dinilai pakai uang. Betul, karena menyangkut hilangnya kepercayaan publik dan denda hukum. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, lonjakan biaya eksponensial itulah yang memaksa industri melahirkan konsep shift left security. Shift left ini sering banget saya dengar akhir-akhir ini. Iya, tapi ini bukan sekedar buzzword loh. Idenya adalah menggeser fokus keamanan jauh ke arah kiri pada lini masa pengembangan software. Yaitu ke tahap paling awal. Jadi digeser ke awal banget gitu ya? Betul. Keamanan harus dibahas saat Anda masih merancang wireframe atau memilih stack teknologi. Selain itu, dalam konteks komputasi awan, ada satu konsep yang sering disalahpahami, yaitu shared responsibility model. Oh, model tanggung jawab bersama itu ya? Banyak yang berpikir, saya kan pakai AWS atau Google Cloud, pasti data saya aman. Padahal nggak gitu kerjanya. Itu keliru besar. Penyedia cloud memang mengamankan infrastruktur fisik, jaringan inti, dan hypervisor. Namun, Anda sebagai penyewa bertanggung jawab penuh atas apa yang Anda taruh di cloud itu. Jadi akses pengguna, konfigurasi firewall aplikasi, sampai enkripsi database? Itu semua tanggung jawab Anda 100%. Jadi ibaratnya penyedia cloud itu nyewain apartemen yang satpam di gerbang utamanya ketat, tapi kalau Anda biarin pintu unit apartemen Anda terbuka lebar, ya barang Anda tetap aja hilang, kan? Analogi yang sangat pas. Tapi ini sering memicu perdebatan sih di lapangan. Kadang kalau kita bikin sistem yang terlalu aman, pengguna malah protes karena ribet. Ada semacam tarik ulur antara security dan usability. Tarik ulur itu nyata. Dan solusinya adalah manajemen risiko. Kita tidak bisa menerapkan tingkat keamanan maksimum untuk setiap aksi kecil, karena itu akan membunuh pengalaman pengguna. Contoh sederhananya gimana tuh? Soal password misalnya. Memaksa pengguna biasa untuk membuat password dengan 12 karakter yang harus ada simbol aneh, angka, huruf besar, dan kecil. Susah banget itu diingat. Ujung-ujungnya hanya akan membuat mereka mencatat password itu di sticky note dan menempelkannya di monitor. Malah jadi celah keamanan baru, dong? Betul. Itu justru menciptakan celah baru. Untuk pengguna standar, frasa sandi panjang tapi mudah diingat, ditambah deteksi login dari lokasi baru, mungkin sudah cukup. Tapi beda cerita kalau buat admin ya. Beda jauh. Untuk level administrator yang bisa menghapus database, tidak ada toleransi. Penggunaan multi-factor authentication atau MFA adalah kewajiban mutlak. Keseimbangan ini selalu diukur dari seberapa besar risiko jika akun tersebut diretas. Menarik. Pendekatan berdasarkan risiko ini butuh kerangka berpikir yang kuat pastinya. Nah, di catatan ini ada istilah segitiga CIA. Awalnya saya pikir ini soal... Badan intelijen di Amerika? Iya, benar. Tapi ternyata ini tiga pilar fundamental keamanan informasi. Confidentiality, integrity, dan availability. Betul sekali. Apa sebenarnya maksud dari ketiga pilar ini secara teknis kalau kita terapkan di sistem kita? Segitiga CIA itu kompas kita. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Ini memastikan data hanya bisa dibaca oleh entitas yang memiliki hak. Prakteknya gimana tuh di Koda? Secara praktis, kita mengimplementasikan ini melalui enkripsi. Misalnya menggunakan TLS untuk data yang sedang berpindah di jaringan, dan enkripsi AES untuk data yang beristirahat di database. Oke, itu untuk kerahasiaan. Kalau yang kedua? Kedua, integrity atau keutuhan. Kita harus yakin bahwa data tidak diubah diam-diam di tengah jalan. Biar datanya nggak dimanipulasi orang gitu ya? Kalau pengguna mentransfer uang 1 juta, server harus menerima angka 1 juta, bukan 10 juta. Disinilah teknik seperti hashing dan digital signature digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Masuk akal. Terus yang terakhir, availability. Availability atau ketersediaan. Data yang sangat rahasia dan utuh menjadi tidak ada gunanya jika pengguna sah tidak bisa mengaksesnya saat dibutuhkan. Ah, percuma aman kalau servernya mati terus. Tepat. Ini berarti kita harus merancang sistem yang tahan terhadap serangan DDoS, punya load balancer yang baik, dan strategi backup yang solid. Tiga pilar itu masuk akal banget. Dan selain itu, materi ini juga nyebutin ada semacam pola pikir paranoid yang sehat buat para engineer. Paranoid yang positif ya? Iya, kayak prinsip least privilege, yaitu ngasih akses seminimal mungkin. Dan defense in depth, atau pertahanan berlapis. Itu semua adalah best practices. Tapi ada satu yang bikin saya penasaran. Ada prinsip yang namanya fail secure. Tunggu, fail secure itu maksudnya gimana secara praktis di level Koda? Fail secure itu prinsip yang sangat elegan, tapi sering terlupakan oleh banyak developer. Intinya, ketika sistem Anda mengalami error, crash, atau timeout, sistem tersebut harus gagal atau berhenti dalam kondisi yang aman. Kondisi aman itu contohnya kayak menolak akses? Betul. Bayangkan sebuah fungsi di backend yang mengecek apakah pengguna punya izin admin. Kalau database otorisasi tiba-tiba mati atau timeout, apa yang harus di-return oleh fungsi itu? Kalau kodenya jelek, mungkin dia malah ngasih akses ya. Nah, kalau kodenya ditulis dengan buruk, error itu mungkin akan di-bypass dan sistem memberikan akses default kepada pengguna. Itu namanya fail open, dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau error, pintunya malah kebuka lebar? Iya. Prinsip fail secure mewajibkan fungsi tersebut menolak akses sama sekali jika terjadi error. Lebih baik satu pengguna sah gagal masuk dan komplain daripada ribuan peretas masuk saat sistem sedang down. Benar juga. Dan ini sejalan dengan prinsip terakhir, yaitu zero trust mindset. Jangan percaya apapun. Termasuk sistem internal sendiri. Bahkan jika ada request datang dari microservice internal Anda sendiri di dalam jaringan backend, request itu tetap harus diautentikasi dan divalidasi. Wow, jadi benar-benar jangan percaya siapapun, termasuk kodemu sendiri di server sebelah. Ekstrim, tapi itulah satu-satunya cara di era modern ini. Pola pikir yang cukup ekstrim, tapi sangat diperlukan. Sekarang, mari kita beralih ke bagian teknis yang sering jadi momok, galeri penjahat dunia digital, atau daftar OSP Top 10. Ini kompilasi kerentanan yang sangat terkenal. Iya, kompilasi kerentanan web yang paling mematikan. Ada satu kerentanan klasik yang masih sering memakan korban, SQL injection. Di catatan ini, ada contoh input mematikan kayak admin tanda kutip tunggal, strip-strip. Itu klasik banget. Sekilas ini kayak trik main control JDA ya ke penjaga pintu database. Gimana ceritanya karakter aneh gitu bisa bikin pertahanan sistem jebol? Trik JDA itu bekerja karena mengeksploitasi bagaimana SQL membaca perintah. Tanda kutip tunggal di situ secara paksa menutup string input dari username lebih awal dari yang diperkirakan oleh aplikasi. Terus yang tanda strep ganda itu buat apa? Nah, tanda strep ganda ini kuncinya. Di banyak varian SQL, strep ganda adalah penanda komentar. Oh, jadi sisa kodenya dianggap komentar dan nggak dieksekusi. Tepat sekali. Jadi ketika database membaca input tersebut, ia memproses Mama Admin, lalu mengabaikan seluruh sisa baris kode di belakangnya, yang mana biasanya berisi logika pengecekan password. Password Anda langsung diabaikan sama sekali. Gila, cuma modal kutip dan strap. Terus cara mencegahnya gimana? Apa difilter aja karakter anehnya? Solusi mutlaknya bukanlah sekedar memfilter karakter aneh. Industri saat ini mewajibkan penggunaan parameterized queries atau prepared statements. Itu cara kerjanya gimana? Ini memisahkan secara arsitektural antara instruksi query dan data pengguna. Data yang dimasukkan pengguna tidak akan pernah dievaluasi sebagai kode eksekusi, seaneh apapun karakternya. Oh, jadi si input tadi bakal murni dianggap sebagai teks biasa, bukan bagian dari perintah database. Betul, sehingga trik injeksi itu nggak akan berfungsi lagi. Itu buat serangan yang ngincar database di back-end ya. Tapi gimana kalau serangannya justru ngincar browser pengguna langsung? Ada dua kerentanan utama di sisi browser. Iya, di materi ini ada dua perusak browser yang sering tertukar nih. XSS atau Cross-Site Scripting dan CSRF atau Cross-Site Request Forgery. Bedanya di mana dan gimana cara developer menangkalnya? Perbedaannya ada pada siapa yang ditipu. Pada XSS, penyerang menyuntikkan script JavaScript jahat ke dalam halaman web Anda. Jadi scriptnya nyendon di halamannya ya? Iya. Jadi, saat pengguna sah membuka halaman itu, browser mereka mengeksekusi script tersebut, yang biasanya akan mencuri token sesi pengguna dan mengirimkannya ke server penyerang. Penangkalnya apa kalau XSS? Penangkal utama XSS adalah output encoding. Selalu netralkan data apapun sebelum menampilkannya ke layanan pengguna. Selain itu, Anda harus menerapkan Content Security Policy atau CSP. CSP ini buat membatasi sumber skrip ya? Betul. Untuk membatasi dari domain mana saja skrip boleh dimuat. Dan pastikan cookie sesi disetel sebagai HTTP only agar tidak bisa dibaca oleh JavaScript. Oke, itu XSS. Terus kalau CSRF, bedanya apa? Nah, kalau CSRF, penyerang tidak mencuri token Anda. Mereka menunggangi sesi Anda yang sedang aktif. Menunggangi maksudnya gimana tuh? Penyerang memancing Anda mengklik link di situs web mereka, yang secara diam-diam mengirimkan request ke situs bank Anda, misalnya untuk mentransfer dana. Karena Anda masih login di tab bank tersebut, browser Anda akan otomatis menyertakan cookie sesi yang sah. Astaga, jadi banknya ngira itu kita yang minta transfer dong? Tepat. Bank akan mengira itu permintaan dari Anda. Penangkal buat CSRF ini apa? Penangkalnya adalah menggunakan anti-CSRF tokens yang divalidasi di setiap permintaan yang mengubah state. Atau di era modern ini, menggunakan atribut SAM-site pada cookie dengan nilai lex atau strict. Oh, biar cookie-nya nggak dikirim sembarangan ya? Ya, agar browser tidak mengirimkan cookie jika permintaannya berasal dari domain pihak ketiga. Berlapis banget ya cara mainnya. Apa yang paling menonjol bagi Anda dari daftar kerentanan di dokumen ini? Kalau ditanya yang paling menonjol, mungkin IDOR. Ah, Insecure Direct Object Reference. Kalau buat saya itu, rasanya sangat meremehkan inteligensi developer, tapi nyatanya sering banget kejadian. Sangat sering. Bayangkan Anda lagi lihat profil di sebuah aplikasi, dan URL di atas tertulis --user-12345. Iseng-iseng, Anda ganti angka akhirnya jadi 12346. Dan tiba-tiba datanya terbuka? Iya, pas di-enter, tiba-tiba kebuka data rahasia pengguna lain. Cuma modal ganti satu digit URL, oh. Kenapa kelemahan fatal kayak gini bisa ada? IDOR itu sering terjadi karena developer mengandalkan identitas ID yang berurutan secara otomatis dari database, dan mereka lupa melakukan validasi otorisasi di back-end. Asumsinya pengguna udah aman karena masuk lewat sistem, ya? Betul. Mereka berasumsi, karena sistem yang mengarahkan pengguna ke halaman ini, pasti pengguna ini berhak melihatnya. Padahal pengguna bisa dengan mudah memanipulasi request di URL. Terus cara benar ini gimana? Pakai UUID cukup nggak? Langkah mitigasi pertama memang mengganti ID angka berurutan dengan UUID, yaitu sebuah string acak yang panjang dan tidak bisa ditebak. Tapi ingat, UUID itu bukan mekanisme keamanan. Oh, bukan. Bukan. Itu sekedar pengaburan atau obfuscation. Solusi absolut untuk IDOR adalah pada setiap request yang meminta data, server harus selalu memverifikasi ulang. Memverifikasi apakah yang minta data itu berhak ya? Tepat. Server harus ngecek apakah ID pengguna yang sedang login saat ini memiliki izin eksplisit untuk membaca atau mengubah objek data spesifik ini. pengecekan otorisasi ini tidak boleh di-skip sedikitpun. Berbicara tentang izin dan identitas, sumber kita ini menggarisbawahi perbedaan krusial antara autentikasi atau auth-n dan otorisasi atau auth-z. Ini dua konsep yang sering tertukar nih. Autentikasi itu menjawab siapa Anda, tempat di mana password berkuasa. Dan di sini ditekankan banget bahwa hashing password itu sama sekali berbeda dengan enkripsi. Sangat berbeda. Enkripsi itu jalan dua arah. Anda mengunci data, dan jika Anda punya kuncinya, Anda bisa mengembalikannya ke bentuk semula. Kalau hashing? Hashing adalah jalan satu arah. Password yang di-hash diubah menjadi deretan karakter acak secara matematis dan tidak bisa dikembalikan menjadi password aslinya dong. Berarti kalau database-nya bocor, hacker tetap nggak tahu password aslinya dong? Idealnya begitu. Tapi untuk keamanan modern, kita tidak bisa memakai algoritma hash biasa seperti MD5 atau SHA-256. Kita harus menggunakan algoritma dengan work factor yang bisa diatur, seperti bcrep atau argon2. Work factor itu buat apa? Algoritma ini sengaja didesain untuk berjalan lambat secara komputasi. Kok lambat malah bagus? Karena ini akan membuat frustrasi peretas yang mencoba menggunakan hardware canggih untuk melakukan serangan brute force jutaan password per detik. Masuk akal, kalau algoritmanya lambat, proses crackingnya jadi nggak efisien ya? Betul. Selain itu, Anda wajib menambahkan salt. Garam? Iya, salt. Ini adalah nilai acak unik yang ditambahkan ke password sebelum di-hash. Tujuannya untuk menggagalkan serangan menggunakan kamus hash raksasa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, atau yang disebut Rainbow Tables. Nah, setelah kita memastikan siapa pengguna ini lewat autentikasi, kita kan perlu menjaga sesi mereka tetap aktif biar nggak disuruh login terus tiap pindah halaman. Pengelolaan sesi ini juga krusial. Banyak developer sekarang kayaknya memuja banget mekanisme stateless pakai JWT atau JSON Web Tokens. Tapi di materi ini ada security note yang dicetak tebal berisi peringatan soal JWT. Kenapa? Peringatan itu sangat krusial, terutama bagi arsitek sistem pemula. JWT itu bersifat stateless. Artinya, server tidak perlu menyimpan status sesi pengguna di dalam database atau memori server. Token JWT itu sendiri yang membawa bukti bahwa pengguna tersebut sah. Untungnya apa pakai JWT? Keuntungannya memang sangat mudah untuk di-scale di infrastruktur yang besar. Tapi kelemahannya sangat fatal. Apa tuh kelemahan fatalnya? Sangat sulit untuk mencabut atau merevoke sebuah JWT sebelum masa berlakunya kedaluwarsa. Jadi kalau tokennya bocor, nggak bisa di-cancel gitu aja? Sulit sekali. Jika token JWT pengguna bocor karena serangan XSS tadi, penyerang bisa memakai token itu untuk menyamar sebagai pengguna. Di sistem sesi tradisional yang stateful, admin tinggal menghapus sesi tersebut dari database, dan seketika itu juga akses penyerang terputus. Oh, kalau di JWT nggak bisa sesederhana itu ya? Membatalkan token secara real-time di JWT tanpa mengorbankan keuntungan stateless-nya adalah mimpi buruk arsitektural. Poin yang sangat kuat. Harus dipertimbangkan matang-matang sebelum lompat pakai JWT. Lalu bagian kedua dari koin ini adalah otorisasi atau auth-z. Ini menjawab apa yang boleh Anda lakukan. Setelah kita tahu siapa mereka, kita tentukan hak mereka. Di materi ini dibahas pendekatan seperti RBAC yang berbasis role atau jabatan dan ABAC yang berbasis atribut seperti waktu dan lokasi. Tapi ada satu kesalahan fatal yang sering dilakuin sama tim front-end terkait otorisasi ini. Mereka sering berpikir kalau nyembunyiin tombol itu udah cukup. Itu adalah salah satu dosa terbesar dalam pengembangan web. Dosa besar ya sebutannya? Sangat. Menggunakan logika antar muka pengguna, seperti menyembunyikan tombol hapus, sebagai mekanisme otorisasi itu sama sekali tidak ada nilainya bagi seorang peretas. Kenapa nggak bernilai? Kan tombolnya nggak kelihatan. Penyerang tidak akan membuka aplikasi Anda lewat browser biasa lalu mencari tombol. Mereka akan menggunakan tools seperti QRL atau Postman untuk langsung menembak endpoint API Anda di backend. Oh, langsung potong kompas ke servernya? Betul. Jika backend Anda tidak mengecek apakah pengguna yang mengirimkan request tersebut benar-benar memiliki wewenang atau role untuk menghapus data, maka data tersebut akan lenyap. Titik berat pertahanan harus selalu ada di server. Dan ini membawa kita ke konsep teknis yang paling esensial dalam arsitektur keamanan, yaitu trust boundary atau batas kepercayaan. Konsep ini sangat fundamental. Bayangkan trust boundary sebagai garis batas pertahanan kastil Anda. Oke, bayangkan ada kastil. Di dalam kastil, itu adalah kode backend Anda dan database Anda. Di luar kastil, itu adalah belantara yang liar. Browser pengguna, aplikasi mobile, API pihak ketiga, dan jaringan publik. Terus aturan mainnya gimana? Aturan emasnya adalah semua bentuk data, perintah, atau file yang melintasi garis batas dari luar ke dalam kastil Anda harus dianggap sebagai ancaman beracun sampai ia divalidasi dan disanitasi secara ketat. Jadi validasi di front end aja nggak cukup ya? Validasi yang Anda pasang di front end, entah itu pakai JavaScript atau atribut HTML, itu murni hanya demi kenyamanan pengguna atau user experience. Agar mereka tahu ada typo sebelum menekan tombol submit. Tapi validasi yang beneran ngamanin sistem harus di belakang. Validasi sejati yang menentukan keamanan sistem wajib dieksekusi ulang di back-end tepat setelah data itu melewati trust boundary. Jadi, apa arti semua ini? Jika kita mengambil beberapa langkah mundur dari semua detail teknis tadi, pesannya sangat jelas. Keamanan bukanlah sekedar bumbu tambahan atau tugas yang bisa Anda delegasikan sepenuhnya ke divisi khusus di akhir masa pengembangan. Keamanan harus inherent dalam sistem. Keamanan adalah properti integral dari sistem itu sendiri, sebuah standar kelayakan atau definition of done yang tidak bisa ditawar. Anda yang mendengarkan, baik Anda seorang pengembang back-end, pembuat UI di front-end, atau sekedar seseorang yang mendesain arsitektur di atas kertas, Anda adalah garis pertahanan pertama. Keputusan ada di tangan Anda. Pilihan-pilihan kecil yang Anda buat di level kode hari ini akan menentukan apakah aplikasi Anda bisa bertahan di dunia nyata atau berakhir menjadi studi kasus horor di buku panduan keamanan tahun depan. Sebagai penutup, penting untuk menyadari bahwa tidak akan pernah ada sistem yang 100% sempurna atau anti-retas di dunia digital ini. Selalu ada celah baru ya pastinya. Tapi, dengan konsisten mengadopsi prinsip seperti fail secure, mempertahankan batasan kepercayaan dengan disiplin tinggi, dan selalu memvalidasi setiap input, kita bisa meminimalkan permukaan serangan secara drastis. Dengan membangun pertahanan berlapis, kita memastikan bahwa kalaupun satu lapis tembus, penyerang tidak langsung mendapatkan kunci ke seluruh kerajaan. Itulah yang membuat kita bisa tidur nyenyak tanpa takut ditelepon jam 3 pagi karena database bocor. Sebuah perspektif yang sangat membumi dari dunia yang penuh ancaman. Tapi, sebelum kita benar-benar mengakhiri eksplorasi ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Silakan. Sepanjang sesi ini, kita berbicara tentang trust boundary dan betapa bahayanya mempercayai input yang dimasukkan oleh manusia yang bisa mengetik hal aneh di browser. Namun, kita sedang bergerak cepat menuju era di mana kode, query, atau integrasi API Anda mungkin tidak ditulis oleh tangan manusia, melainkan dihasilkan secara otomatis secara real-time oleh sistem artificial intelligence atau agen AI. Tentu, itu ancaman dimensi baru. Jika kita saja diwajibkan untuk tidak mempercayai input pengguna manusia yang pergerakannya lambat, sejauh mana kita harus mendirikan trust boundary ketika mesin cerdas berkecepatan tinggi mulai menghasilkan input untuk mesin lain tanpa validasi manusia di tengahnya? Sesuatu untuk Anda renungkan sembari menikmati sisa hari Anda. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam ini dan teruslah membangun dengan aman.